Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, baik ikhwan dan akhwat yang ada di Jalan Jurang Masjid Al-Furqan Bandung ini, ataupun para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore hari, hari ketiga bulan Ramadan tahun ini, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pembahasan kita tentang surga. Kemarin sudah dibahas tentang para wanita ahli surga. Ada pembahasan lain yang sengaja untuk hari ini saya lewat, yaitu tentang makanan dan minuman ahli surga, serta beberapa kesenangan lainnya di surga. Sengaja saya lewat karena sekarang bulan Ramadan, khawatir kalau dibahas masalah makanan nanti ngiler, terlebih makanan surga. Kita akan lanjutkan pembicaraan tentang surga dengan membahas tertawanya ahli surga dari ahli neraka di akhirat nanti, terbalik keadaannya dengan keadaan ketika di dunia. Orang-orang beriman sering ditertawakan, diejek, dicemooh oleh orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Di akhirat nanti sebaliknya. Setelah Allah memasukkan ahli surga ke surga, maka ada dialog nanti antara ahli surga dan ahli neraka. Surah Al-A'raf ayat 44 adalah salah satu ayat yang menjelaskan dialog tersebut. Allah berfirman, wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa qalu na'am. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. Berserulah ahli surga kepada ahli neraka, sesungguhnya kami telah mendapati bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kami adalah benar. Itu surga beserta kenikmatannya sudah mereka rasakan. Apakah kalian sudah mendapatkan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian juga benar? Mereka menjawab, iya benar. Dialog antara ahli surga dan ahli neraka. Ketika di dunia, orang-orang kafir mencemooh, menghina, mentertawakan, mengolok-olok orang-orang yang beriman dengan dikatakan sesat, berlebih-lebihan, dan cemoohan-cemoohan lainnya. Di akhirat sebaliknya. Allah jelaskan dalam Al-Mutaffifin sejak 22 sampai 36, Allah berfirman, innal abarar lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang mulia benar-benar berada dalam keadaan penuh kenikmatan. Mereka bersandar di dipan-dipan sambil saling memandang satu sama lain. Engkau mengenal pada wajah-wajah mereka yang memancarkan cahaya kenikmatan. Mereka diberi minum dari rahiq makhtum. Rahiq itu minuman yang benar-benar murni, yang wadahnya dilak. Khitamuhu miskun, laknya itu dari minyak kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Tentang hal yang demikian hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnim, campuran minumnya itu dari tasnim. Apa itu tasnim? Aina yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang airnya diminum oleh makhluk-makhluk yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka dulu ketika di dunia mentertawakan orang-orang yang beriman. Kalau mereka berpapasan dengan orang-orang beriman, mereka saling memberi isyarat dengan sesama kawannya. Isyaratnya isyarat mencemooh orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka kembali ke keluarga mereka, mereka kembali dalam keadaan gembira, senang, tertawa-tawa, mentertawakan orang beriman. Dan ketika mereka melihat penampilan orang-orang yang beriman, mereka berkata, oh, betapa sesatnya mereka. Jadi penampilan orang beriman dianggap sebagai penampilan orang-orang yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafidin, padahal mereka tidaklah diutus sebagai penjaga, pengawas bagi orang-orang yang beriman itu. Itu di dunia dulu. Fal yauma, maka pada hari ini di akhirat, orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan dalam keadaan saling berpandangan satu sama lain. Dan orang-orang kafir memperoleh balasan atas semua yang mereka lakukan dulu ketika di dunia. Inilah keadaan orang-orang yang beriman yang mentertawakan orang-orang kafir dulu. Orang-orang kafir nanti di akhirat yang dahulu ketika di dunia keadaannya sebaliknya. Orang-orang kafirlah yang mentertawakan orang-orang yang beriman. Betapa banyaknya orang-orang yang ketika memandang para wanita muslimah berjilbab, bahkan bercadar, mentertawakan, mencemooh dengan cemoohan-cemoohan yang beragam, disebut ninja, disebut kuntilanak, disebut bebegig, dan seabrek sebutan lainnya. Betapa banyaknya orang-orang yang ketika melihat laki-laki mukmin dengan penampilan yang sesuai dengan sunnah dicemooh. Ketika melihat mereka berjenggot disebut kayak kambing. ketika melihat mereka itu ngatung disebut kebanjiran atau kurang bahan. Tapi mereka tidak pernah mengomentari, mencemooh kurang bahan kepada wanita-wanita yang pakai you can see, ya. Ketiaknya kelihatan, pundaknya kelihatan. Enggak dikatakan kurang bahan kayaknya tuh, enggak. Oh, itu modern. Pokoknya maksudnya memang ingin mencemooh, tertawa, mengejek ketika di dunia. Di akhirat sebaliknya nanti. Bahkan dialog juga terjadi antara sesama ahli surga, menceritakan bagaimana keadaan mereka dulu ketika di dunia, cerita tentang kawan-kawannya ketika dulu di dunia. Allah di dalam Al-Quran menyatakan فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْدِ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِقَرِينَ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. Para ahli surga saling berhadap-hadapan satu sama lain dan saling bertanya. Berkatalah salah seorang di antara mereka, di antara ahli surga kepada sesamanya ahli surga. Inni kana li qarin, dulu ketika di dunia aku punya seorang qarin. Qarin itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya agak mirip kroni, kawan dekat. Yaqulu, si qarin ini, kawan dekatnya ini dulu berkata, "A innaka laminal musaddiqin?" Apakah kamu ini termasuk orang yang percaya enggak kepada hari kiamat? Jadi dia itu memprovokasi, mempengaruhi agar tidak percaya kepada hari kiamat. "A idza mitna wa kunna turaban wa idzaman a inna lamadinun?" Apakah kalau kita sudah mati, kita sudah jadi tanah, jadi tulang, apakah kita akan dibangkitkan untuk dibalas? Dulu begitu. Qala hal antum muttaliun, kamu mau enggak melihat orang itu? Maka dilihatlah orang itu, dia melihat orang itu ada di neraka Jahim. Kawannya, kroniknya yang pernah memprovokasi untuk tidak percaya kepada hari kiamat itu ada di neraka Jahim. Berkatalah ahli surga ini, demi Allah, sesungguhnya kamu dulu hampir menyesatkan aku, mencelakakan aku. Seandainya bukan karena nikmat Allah, pasti aku termasuk orang yang terseret. Afama nahnu bimayyitin, apakah kita ini akan mati? Dulu juga ngomongnya begitu. Tidak, kematian kita hanya kematian yang pertama. Dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. Di surga itu, sesungguhnya ini merupakan keberuntungan yang besar. Jadi ada dialog antar sama ahli surga. Dialog juga antar ahli surga dengan ahli neraka. Selain adanya dialog, nanti di akhirat para ahli surga pun tidak henti-hentinya bertasbih dan bertakbir. Tapi tasbih dan takbirnya itu bukan mimbabi taklif, bukan. Bukan dalam rangka melaksanakan kewajiban harus bertasbih, bertakbir. Sebab di akhirat itu tidak ada lagi kewajiban. Tapi takbir. Takbir dan tasbih mereka otomatis seperti kita bernafas di dunia ini. Nafas yang kita lakukan di dunia ini otomatis. Bahkan bernafas sebuah kenikmatan yang apabila tidak bisa bernafas, kita menderita, enyap ya. bertasbih bertakbir di akhirat juga, kata Ibnu Taimiyah, seperti itu. Bukan sebagai taklif. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Jabir, diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yulhamuna at-tasbiha wat-takbir kama tulhamuna at-tanaffus." Mereka, para ahli surga itu, diberi ilham untuk tasbih dan takbir sebagaimana kalian diberi ilham untuk bernafas sekarang ini di dunia. Bahkan nafasnya tersebut, takbir dan tasbihnya itu berupa sebuah kenikmatan. Berkata Syekhul Islam di dalam Majmul Fatawa juz 4 halaman 330, kata beliau, "Hadza laysa min amali at-taklif alladhi yutlabu lahu thawab, bal nafsu hadha al-amal min an-na'im alladhi tatana'amu bihi al-anfus wa tataladzdz bihi." Bahwa bertasbih serta bertakbir itu bukanlah termasuk amalan taklif. Taklif itu kewajiban, bukan. Yang kemudian dari tasbih takbir itu diharapkan pahala, bukan. Tapi amal itu sendiri, tasbih dan takbir itu sendiri merupakan sebuah kenikmatan. Dengan takbir dan tasbih itu dia nikmat, merasakan kelezatan. Jangankan di akhirat, di dunia aja tasbih dan takbir yang benar disertai penghayatan itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Jiwa kita tenang, hati kita tentram, batin kita begitu sejuk dengan tasbih dan takbir, dengan zikir. Allah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingat bahwa dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang, tenteram. Di dunia aja sebuah kenikmatan kalau dihayati. Terlebih di akhirat, sebagaimana bernafas yang merupakan sebuah kenikmatan, maka bertasbih dan bertakbir di akhirat juga merupakan sebuah kenikmatan. Di surga seluruh kenikmatan Allah berikan. Tapi ada kenikmatan yang puncak melebihi kenikmatan dan kebahagiaan yang lainnya. Ada dua. Pertama, ridha Allah. Kedua, memandang kepada wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yaqulu li ahli al-jannah, ya ahli al-jannah, fayaquluna labaik rabbana wa sa'daik, wal khairu kulluha fi yadaik, fayaqulu hal raditum, fayaqulun, wa ma lana la narda ya rabbi, وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُؤْتِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ مَا لَمْ تُؤْتِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّي وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحِلَّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا." Sesungguhnya Allah nanti di surga akan berkata kepada ahli surga, "Wahai ahli surga." Ahli surga itu kemudian menjawab, "Labaik rabbana wa sa'dai." Bahasa Sunda nama kulan, "Ya Allah, labaik itu aku menjawab memenuhi panggilanmu, rabbana ya Allah wa sa'dai dengan sepenuh kebahagiaanku kepadamu. Wal khairu kulluhu fi yadaik, dan kebaikan seluruhnya berada di kedua tanganmu." Allah memiliki dua tangan, dan kedua tangan Allah adalah kanan Allah kemudian bertanya, hal raditum, apakah kamu ridho enggak dengan semua kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Para ahli surga menjawab, bagaimana mungkin kami tidak ridho ya Allah? Engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada seorang pun di kalangan makhlukmu. Wah, semuanya sudah tersedia deh. Allah kemudian berkata lagi, mau enggak aku berikan kepada kalian yang lebih utama dari semua yang telah engkau kalian terima itu? Ahli surga bertanya, ya Allah, apalagikah yang lebih utama dari semua ini? Semua yang ada ini sudah nampaknya puncak semua kenikmatan ini. Ternyata ada lagi yang lebih afdal. Apa itu? Allah berfirman, dihalalkan atas kalian keridhoanku, maka aku tidak akan murka lagi kepada kalian setelah ini selama-lamanya. Di sini, muttafaqun alaih. Wa'adhamun na'im an-nadharu ila wajhillahil karim fi jannatin na'im. Dan seagung-agung kenikmatan bagi ahli surga adalah bisa memandang kepada wajah Allah yang mulia di surga yang penuh kenikmatan. Berkata Ibnu Al-Athir, ru'yatullah hiyal ghayatul quswa fi na'imil akhirah wa darajatul ula min afayallahil fakhirah ballaghanallahu minha wa manarju. Bisa melihat, memandang wajah Allah merupakan puncak kenikmatan di akhirat. Dan derajat yang paling tinggi dari seluruh pemberian Allah yang membahagiakan. Semoga Allah menyampaikan kita semua kepada posisi yang kita harapkan yang seperti ini. Kenapa melihat wajah Allah merupakan puncak keindahan? Kenikmatan, sebab Allah itu maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kita aja ya di dunia suka melihat yang indah-indah, pemandangan yang indah gitu ya, lukisan yang indah, orang laki-laki yang indah yang ganteng, wanita yang indah wajahnya yang cantik. Orang rata-rata menatapnya pun tidak bosan-bosan. Natap lagi. Itu keindahan makhluk yang enggak seberapa. Apalagi keindahan Khalik Allah Subhanahu wa taala. Memandangnya merupakan puncak keindahan, puncak kenikmatan, puncak kepuasan, puncak kebahagiaan. Dan memandang Allah ini bisa dialami oleh ahli surga seluruhnya, tapi tidak bisa dialami, dirasakan oleh ahli neraka. Allah berfirman dalam Al-Qiyamah 23, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang bercahaya pada hari itu karena mereka bisa memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahli neraka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang masuk ke dalam neraka terhalang, tidak bisa melihat wajah Allah yang mulia ini. Surah Al-Mutaffifin ayat 15 menyatakan, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idil lamahjubun." Tidak, kata Allah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu terhalang dari melihat wajah Allah. Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu menceritakan sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, kata Suhaib, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah yaqulu tabaraka wa ta'ala. Turiduna syai'an azidukum fayaqulun alam tubayyid wujuhana? Alam tudkhilna jannah wa tunjina minan nar? Qal fayukshaful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadri ila rabbihim tabaraka wa ta'ala. Thumma tala hadhil ayah lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Rasulullah SAW, apabila ahli surga sudah masuk ke dalam surga, Allah berfirman, mau enggak kalian sesuatu kenikmatan yang aku tambahkan kepada kalian? Ahli surga kemudian berkata, ya Allah, bukankah engkau telah mencerahkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Jadi ahli surga itu sudah merasa cukuplah dengan semua kenikmatan itu dan merasa tidak membutuhkan tambahan kenikmatan lain. Lalu dibukalah hijab, penghalang antara ahli surga dengan Allah, sehingga mereka bisa melihat wajah Allah. Maka tidak ada pemberian yang lebih mereka sukai dibandingkan bisa melihat kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Inilah bonus tambahan pahala dari Allah, bisa memandang wajah Allah. Lalu Nabi SAW membacakan Al-Quran yang terdapat di dalam surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan pula, wa ziyadah, dan ada balasan tambahan. Balasan tambahan itu yaitu bisa memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna lil mu'minina fil jannati la khaymatan min lu'lutin mujawwafa arduha, wa fi riwayatin tuluha 60 maila, fi kulli zawiyatin minha ahlun ma yaruna al-akharin, yatufu alaihimul mu'min, wa jannatan min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, wa jannatan min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima, wa ma bainal qawmi wa baina ayyanduru ila rabbihim illa rida'ul kibriya ala wajihi fi jannati adn. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang mukmin di surga punya kemah yang terbuat dari mutiara yang berongga. Kemahnya jangan dibayangkan kemah pramuka atau kemah abri atau kemah para pencinta alam yang terbuat ala kadarnya dari kain. Ya, enggak seperti itu. Dari mutiara yang berongga. Bayangkan sebuah bangunan, kalau bangunan di kita ini kan paling beton ya, tembok, bata gitu, keras. Ini dari mutiara yang besar, di dalamnya berongga. Ruangan-ruangannya itu tercipta di dalamnya. Lebarnya atau luasnya seluas 60 mil. Di setiap pojok atau kamar dari tenda tersebut ada bidadari. Entah berapa tidak disebut kamarnya. Satu kamarnya ada bidadari. Satu sama lain tidak saling melihat. Orang mukmin ahli surga ini berkeliling menggiliri seluruh ruangan itu. Dan seterusnya ini dilewat. Walhasil sampai terakhir dalam hadis ini dikatakan kenikmatan yang teragung yang teralami oleh orang mukmin di sana adalah bisa memandang kepada wajah Allah Azza wa Jalla. Dan itulah senikmat-nikmat kenikmatan, sepuas-puas kepuasan, sebahagia-bahagia kebahagiaan. Berkata Imam Malik radhiyallahu anhu, "An-nasu yanduruna ilallahi yawmal qiyamah bi'ayunihim. Law lam yaral mu'minuna rabbahum yawmal qiyamah, lam yu'abbirillahu 'anil kuffari bil hijab." Kata Imam Malik, sesungguhnya manusia bisa melihat kepada Allah pada hari kiamat dengan mata kepala mereka sendiri langsung. Seandainya orang-orang mukmin tidak bisa melihat Allah pada hari kiamat, maka tidak mungkin Allah akan mengungkapkan bahwa orang-orang kafir terhijab atau terhalang dari melihat Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Mutaffifin 15, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun." Tidak. Sesungguhnya orang-orang kafir itu akan terhila, terhalang dari melihat Allah pada hari itu. Tidak bisa melihat Allah. Sehingga berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kalau orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah pada hari itu, menunjukkan orang-orang mukmin tidak terhalang. Alias bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti. Inilah keyakinan para ahlus sunnah yang didasarkan kepada nas Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, serta ucapan para sahabat dan para ulama tentang masalah itu, yang menunjukkan bahwa orang-orang mukmin akan bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat. Adakah di kalangan sesama muslim yang berkeyakinan bahwa Allah tetap tidak akan terlihat sekalipun pada hari kiamat di surga? Ternyata ada. Di kalangan Jahmiyah, kalau sebagian mayoritas ulama tidak memasukkan Jahmiyah ke dalam kelompok kaum muslim, mereka kufur di luar Islam, pengikut Jahm bin Sofwan. Tapi di kalangan Mu'tazilah, Khawarij, Syiah Imamiyah dan yang lain-lainnya menyatakan Allah tidak akan terlihat baik di dunia ataupun di akhirat, termasuk oleh orang-orang mukmin di surga. Keyakinan mereka ini bertolak belakang dengan ayat-ayat dan hadis tadi. Tapi ada tapinya. Mereka pun berkeyakinan seperti itu berdasarkan nas ayat Al-Quran yang mereka pahami. Ayat Al-Qur'annya benar. Yang keliru, yang salah adalah penafsiran dan pemahaman mereka tentang ayat tersebut. Atau mereka salah di dalam mengaplikasikan kaidah bahasa. Kata mereka an-nadhar. An-nadhar itu bisa dua maknanya. Bisa melihat, bisa menunggu. Kata mereka seperti itu. Dan contoh yang menunggu di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lilladzina amanu nudhuruna naqtabis min nurikum. Kata Allah, pada hari itu orang-orang munafik, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, "Ungguruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami oleh kalian, kami mau ikut kepada cahaya kalian. Jadi nanti di akhirat orang-orang mukmin itu memiliki cahaya. Beda-beda. Ada cahaya yang terang benderang, ada juga cahaya yang sebesar jempol. Orang-orang munafik kadang punya cahaya yang nyala sedikit, tapi padam, nyala, padam, nyala, padam. Mereka akhirnya melihat orang-orang beriman punya cahaya yang banyak. Mereka katakan, "Unduruna, tunggulah kami, naqtabis min nurikum, kami mau mengikuti cahaya kamu." Qila rji'u wara'akum, Faltamisu nuro, dikatakan kembali kamu ke belakang sana, cari cahayamu sendiri, gitu kan. Nah, unzuruna di sini bukan pandanglah kami, tapi tunggulah kami. Sehingga an-nazar maknanya bisa menunggu, itu kata mereka, bukan melihat. Sehingga makna an-nazar bukan melihat tapi menunggu. Jadi kaum mukminin tidak melihat wajah Allah, kata mereka. Dijawab oleh para ulama, faedah bahasa apa yang dipakai oleh mereka memahami an-nazar ila wajhillah wujuhu yawma idin nazirah ila rabbiha nazirah. Nazirah di sana maknanya menunggu, bukan melihat. Kaidah bahasa mana yang mereka pakai? Betul, an-nazar maknanya bisa menunggu, tapi kalau tidak dibantu dengan huruf bantu. Umpamanya unduruna, tunggulah kami. Antar unduru dengan na, dengan kami, tidak dipisahkan oleh kata bantu, ila atau bi atau apapun. Ya, maknanya bisa menunggu. Karena dia sudah muta'addi binafsihi, sudah muta'addi itu tidak membutuhkan kata bantu. Tapi kalau an-nadhr yang maknanya melihat butuh kata bantu, an-nadhr ila rabbihi umpamanya, melihat kepada wajah kepada Allah, ada ilah. Kalau ada ilah kata bantu di sana berarti melihat. Makanya disebutkan ila rabbiha nadhirah. Mereka bisa memandang ila rabbiha, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang memastikan bahwa an-nadhr di sana maknanya melihat. Kedua, mereka pun memahami surah Al-A'raf 143 yang menyatakan lantarani. Itu jawaban Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa kan ingin melihat Allah. Kata Allah, lantarani, kamu tidak akan melihat aku. Oleh orang-orang Mu'tazilah dikatakan lantarani itu tidak akan melihat aku selama-lamanya. Karena lan itu tidak akan. Tidak akan itu tanpa batasan waktu, kapan saja tidak akan melihat, baik sekarang ataupun di akhirat. Dijawab oleh para ulama, yang dimaksud lantaroni, kamu tidak akan bisa melihat aku ketika di dunia saja, di akhirat beda lagi. Contoh ketika orang-orang kafir oleh Allah dikatakan walayyatamannaul mauta abadan bima qaddamat aydihim. Orang-orang kafir tidak akan pernah meminta mati kepada Allah karena dosa-dosa mereka. Pakai lan, walayyatamannaul mauta. Tapi itu ternyata hanya berlaku di dunia, di akhirat mereka minta mati. Berkata ahli neraka, ya Malik liyaqdi alaina rabbuka. Hei Malik, hendaklah Tuhanmu itu mematikan kami saja di akhirat ini, di neraka ini. Daripada disiksa begini ya, mengalami penderitaan, sudah lebih baik mati saja. Di dunia dikatakan oleh Allah, la yatamannaul mauta. Mereka tidak akan pernah meminta mati, pakai lan. Tapi ternyata itu hanya berlaku di dunia. Di akhirat mereka minta mati karena gak kuat menahan siksa. Ini penggunaan kata lan ternyata hanya untuk berlaku di dunia. Lantaroni, kata Allah, kamu tidak akan bisa melihat aku. Maksudnya hanya di dunia, di akhirat beda lagi. Oleh karena itu ini pun terbantah oleh penjelasan para ulama. Dan banyak lagi alasan-alasan lain yang seluruhnya terbantah oleh para ulama ahlu sunnah yang menunjukkan bahwa Allah diyakini akan terlihat di surga, akan tetapi hanya untuk orang-orang mukmin saja di akhirat, di surga. Adapun orang-orang yang ada di dalam neraka, mereka sama sekali tidak bisa melihat Allah alias terhalang. Penjelasan tentang isi surga, keindahan surga dianggap selesai. Pokoknya semuanya itu menggiurkan, kata orang Sunda, tika ditahun, matak ngacai, bikin orang ngiler. Tapi besarnya keinginan kita untuk masuk surga dan menikmati seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya tidak boleh disalahpahami dalam bentuk tindakan yang salah di dunia. Karena banyak orang meyakini untuk bisa meraih kenikmatan akhirat kita harus total tinggalkan kesenangan duniawi ini seluruhnya. Akhirnya mereka tidak memakan makanan-makanan yang enak-enak seperti daging-dagingan, diharamkan atas diri mereka. Mereka pun tidak menikah, bahkan mengharamkan pernikahan itu untuk diri mereka. Mereka pun mengharamkan pakaian-pakaian yang bagus, yang mereka pakai hanyalah yang belel, yang dekil and dekucol dalam kehidupan mereka. Pendeta-pendeta dari agama lain melakukan itu. Mereka tidak menikah, mereka tidak makan daging, mereka juga tidak bergelimang dalam kemewahan. Mengharamkan semua yang Allah halalkan. Ini semua kekeliruan karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 32, kata Allah, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq qul hiya lilladheena amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakan oleh Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan bagi hamba-hamba-Nya dan mengharamkan rizki-rizki yang baik? Katakan, semuanya itu bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia, khalisatan yaumal qiyamah, khususnya nanti pada hari kiamat. Sehingga boleh di dunia kita menikmati dunia selama itu dihalalkan. Pada hari Ahad yang lalu sebelum Ramadan kita membahas di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab adab-adab berpakaian. Kita membahas hadis bahwa kita harus tampil di hadapan saudara-saudara kita dalam penampilan yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kalau kita akan mendatangi sesama kaum muslimin yang terdiri dari kalangan orang-orang kaya, mereka pakai pakaian yang bagus-bagus selama tidak haram, tidak terbuat dari sutra. Mereka memakai kendaraan yang bagus-bagus, selama itu juga tidak haram, tidak berasal dari sumber yang haram, tapi yang halal. Kita punya baju bagus, punya kendaraan bagus, pakai ke sana, kata Syekh Al-Utsaimin. Siapa orang yang ketika mendatangi kelompok orang-orang kaya yang berpakaian bagus, lalu kita memakai pakaian belel, dekil, dan kucal, untuk menunjukkan ketawaduan padahal kita mempunyai baju yang bagus, itulah yang disebut pakaian syuhra dan diharamkan. Syuhra itu bukan hanya pakaian yang bagus, pakaian yang belel juga bisa syuhra, terlarang. Kalau kita pakai pakaian belel di kalangan lingkungan orang-orang yang berpakaian bagus, padahal kita pakai punya pakaian bagus, tapi kita pakai yang belel untuk menunjukkan ketawaduan, itu syuhrah, terlarang, haram. Atau sebaliknya, kita memakai pakaian yang bagus di tengah-tengah orang-orang yang tidak mampu, yang pakaiannya belel-belel, lalu untuk menunjukkan kelebihan kita secara finansial, secara ekonomi, kita memakai pakaian yang bagus agar menonjol. Itu juga syuhrah dan itu juga terlarang. Barulah kesenangan, kekayaan dunia yang kita miliki itu tercela bila sampai melalaikan akhirat. Seluruh waktu digunakan hanya untuk mencari dunia, waktu, porsi waktu untuk akhirat jauh lebih kecil. Setelah diperoleh dipakai untuk kebanggaan, ketakaburan, lalu bakhil. Allah menyatakan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang bakhil, pelit, dan menyuruh manusia untuk berbuat bakhil. Tercela yang seperti itu. Tapi kalau kita punya kekayaan yang banyak, seluruh kewajiban dari harta itu kita lakukan, zakatnya keluar, infaknya keluar, sedekahnya keluar, membantu orang miskin, membantu dakwah anak yatim, orang-orang yang tidak mampu, keluar. Harta itu dipakai sebagai alat untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagus, tidak tercela sama sekali. Jadi keliru besar untuk meraih surga, tinggalkan seluruh kesenangan dunia. Keliru. Kita tetap wajib menikah. Kita tetap wajib mencari nafkah. Karena banyak kewajiban membutuhkan dana yang besar. Haji. Bisa gak punya 400 ribu haji? Gak bisa, kecuali 400 ribu dolar ya. Bisa haji. Kalau rupiah enggak. Bisakah kita berzakat, infak, sedekah tanpa memiliki kekayaan? Enggak bisa. Bisa enggak dakwah berjalan tanpa tunjangan finansial untuk zaman sekarang? Enggak bisa. Untuk kemana-mana perlu ongkos, angkot minimal. Apalagi dakwahnya keluar kota, keluar Jawa, keluar negeri, jutaan, tanpa dukungan finansial enggak bisa dakwah seperti itu. Walhasil kita butuh itu untuk menunjang akhirat. Sehingga keliru besar orang yang beranggapan mengharamkan seluruh kemewahan duniawi sekedar untuk mencari kesenangan surga. Itu keliru. Jadi meraih kesenangan dan kenikmatan surga tidak harus meninggalkan kesenangan dan kemewahan dunia. Itu perlu untuk kita raih demi terlaksananya beberapa syiar dan syariat dari ajaran Islam ini, yang tanpa dukungan finansial syiar dan syariat itu tidak bisa terlaksana. Ada hal lain sebagai penutup dari kajian ini yang kita perlu bahas tentang surga, dan seusai surga ini kita akan masuk ke dalam neraka. Maksudnya masuk ke dalam pembahasan tentang neraka. Amit-amit, na'udzubillah min dzalik, kalau harus masuk neraka ya. Maksudnya masuk ke dalam pembahasan tentang neraka. Seru juga neraka, tapi serunya berbanding terbalik dengan surga. Kalau surga serunya itu pikabitan, bikin ngiler. Kalau neraka serunya itu bikin kita merinding, takut. Ada dialog antar surga dan neraka, menunjukkan surga dan neraka makhluk yang bisa bicara. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, tahajatil jannatu wan nar. Faqalatin nar urithu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Wa qala fil jannah fama li la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Fa qala Allah 'azza wa jalla lil jannah anti rahmati arhamu biki man asya'u min 'ibadi. Wa qala lin nar innama anta 'adabi u'adzibu biki innama anti 'adabi u'adzibu biki man asya'u min 'ibadi. ولكل واحدة منهما ملؤه فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله وفي رواية حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فتقول قد فهنالك تمتلئ ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحدا wa amal jannatu fa inna allaha yunshi'u laha khalqan. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, surga dan neraka berdebat, area-area umum. Berkata neraka, aku diwariskan untuk orang-orang yang takabur dan diktator. Jadi yang masuk neraka itu orang-orang besar, para penguasa gitu ya. Mirip-mirip di dunia lah. Neraka di dunia kan penjara ya. Rata-rata penjara itu umumnya penuh dengan orang-orang besar. Minimal besar-besarnya. Rata-rata beres jadi pejabat, beres jadi menteri, turun gak berapa lama kemudian masuk penjara. Kan rata-rata begitu ya. Jadi kita berdoa mudah-mudahan pejabat-pejabat ini tidak berakhir di bumi. Dan itu kebanggaan bagi neraka. Aku diwariskan untuk orang-orang besar, orang-orang takabur, orang-orang sombong, dan orang-orang yang diktator, para penguasa. Sedangkan surga berkata, "Famali la yadkhuluni illa du'afa'un nas." Aduh, sedangkan bagian aku, famali, nah famali ini kemudian jadi bahasa Sunda ya. Famali itu artinya fa, maka, ma, tidak ada li bagian untukku. Bahasa Sunana kuring teka bagian atuh. Makanya orang tua ke anak-anak kalau makan ayam, bagian yang terenak, terlezat dari ayam itu bahasa Sundana tunggirna, apa bahasa Indonesia tunggir? Brutus. Bruto, brutus. Itu bagian paling enaknya itu. Itu enggak boleh sama anak-anak, pas mau diambil sama anak-anak, famali, artinya kuring teka bagian, saya enggak kebagian, gitu maksudnya, famali. Atau kalau makan pisang, bagian yang paling pinggir biasanya bagian yang paling besar, mau diambil sama anak-anak, kelihatan oleh orang tua, famali, maksudnya mana bagian saya, kuring teka bagian. Akhirnya nyebar jadi bahasa famali sekarang. Famali ini juga dipakai oleh surga. Kata surga, famali la yadkhuluni illa du'afa'un nas. Kata surga, aduh, tidak ada bagian untukku, tidak ada yang memasuki aku kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan manusia dan orang-orang hina, fakir miskin, orang yang status sosialnya rendah, itu yang masuk surga. Berkatalah Allah kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadat min ibadi. Engkau ini hei surga adalah rahmatku, kata Syekh Al-Utsaimin, maknanya lah asar dari rahmatku, bentuk nyata, wujud nyata dari rahmat Allah kepada hamba-hambaku yang aku kasihi di kalangan hamba-hambaku. Lalu Allah berkata kepada neraka, kalau kamu adalah azabku, aku mengazab dengan kamu orang-orang yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hambaku, dan masing-masing keduanya bakal penuh. Adapun neraka tidak akan penuh sampai Allah memasukkan salah satu kakinya ke dalam neraka. Baru saat itulah penuh. Al-Qur'an menyatakan, "Yauma naqulu li jahannama hal imtala'ti fataqulu hal min mazid." Pada hari itu kami berkata kepada neraka, "Hal imtala'ti, apakah kamu sudah penuhi neraka?" Apa kata neraka? "Hal min mazid, masih ada enggak tambahan?" Masih nantah, masih kosong. Sampai Allah memasukkan kakinya sebelah ke neraka itu, barulah neraka menyatakan cukup, cukup, cukup, lalu penuhlah. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ikhtasamatil jannatu wan nar ila rabbihima. Faqalat al-jannah, ya Rabbi, ma laha la yadkhuluha illa du'afa'un nas wa saqatuhum. Wa qalat an-nar, faqala kama fi as-sabiq. Faqala Allah ta'ala lil-jannah, anti rahmati. Wa qala lin-nar, anti azabi. Usibu bika man asya' wa li kulli wahidin minhuma wahidatin minhuma mala'uh. Bertengkarlah surga dan neraka di hadapan Allah. Berkata surga, ya Allah, tidak ada yang memasuki aku kecuali orang-orang yang lemah di kalangan manusia. Berkata neraka, tidak ada yang memasukiku kecuali orang-orang yang takabur dan diktator. Berkata Allah kepada surga, engkau itu rahmatku. Aku mengasihi denganmu siapa saja yang aku kehendaki dari kalangan hamba-Ku. Berkatalah Allah ke dalam neraka, engkau adalah azab-Ku. Aku mengazab dengan dirimu siapa saja yang aku kehendaki dari kalangan hamba-hamba-Ku. Inilah dialog antara surga dan neraka. Dengan dibahasnya dialog tersebut, selesai sudah pengkajian kita tentang surga, sehingga insya Allah Jumat yang akan datang kita sudah mulai akan masuk pembahasan tentang neraka. Tapi semoga Allah tidak memasukkan kita ke dalam neraka, tapi memasukkan kita ke dalam surga. Iya, sampai di sini kajian sore kita, dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Seperti biasa, khusus hari Jumat kita prioritaskan pertanyaan untuk para pendengar Radio Roja. Adapun hadirin di sini bisa punya kesempatan esok ya di Masjid Raya Cipaganti, dan hari Ahad juga di sini pagi harinya. Saya persilakan kepada Akhi Fawas untuk memandu pertanyaan dari pendengar. Nah, alhamdulillah. Nah, jazakallah khairan atas materi dan bahasan yang bermanfaat di kesempatan sore hari ini. Dan di Khotbah Islam kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang Anda kirimkan melalui pesan singkat, dan nanti di kesempatan berikutnya melalui telepon. Kami angkat untuk yang pertama dari seorang hamba Allah di Jakarta, Ustaz, yang mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, apakah saya masih memiliki peluang untuk bisa masuk surga sementara saya merasakan begitu banyak dosa yang saya pernah lakukan? Saya merasa takut akan taubat saya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya dosa-dosa yang saya pernah lakukan. Bahkan berbagai bentuk fahisyah atau perbuatan keji pernah saya lakukan. Mohon nasihat dan penjelasan apa yang harus saya lakukan agar taubat saya diterima. Jazakallah khairan. Terima kasih, Ustaz. Iya, ada salah seorang pendengar bertanya barusan, masih mungkinkah si penanya ini punya peluang masuk surga? Dia masih hidup. Dia berkata begitu karena meyakini dosanya sudah sangat besar. Berbagai macam dosa dia lakukan, fawahish, fahisah, perbuatan keji dia lakukan. Dia sudah berusaha taubat, tapi khawatir taubatnya tidak akan diterima. Sehingga masih mungkinkah si penanya ini akan masuk surga? Sebagai jawaban dari pertanyaan itu, coba kepada penanya, kira-kira besar mana dosa Anda dengan dosa seorang pembunuh yang sudah membunuh 100 orang? Apakah besar dosa Anda ataukah dosa membunuh 100 orang? Kalau dosa membunuh 100 orang itu masih jauh lebih besar daripada dosa Anda, ingat, si pembunuh 100 orang itu juga dalam sebuah hadis disebutkan akhirnya dia ke surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, dalam kitab Riyadhus Shalihin pun dimuat dalam bab tobat, seorang pembunuh sudah membunuh 99 orang tapi dia ingin tobat, ditunjukkan ke seorang rahib. Datang dia ke rahib, dia katakan, saya mau tobat, sudah membunuh 99 orang. Si rahib salah jawabnya, kata rahib, gak akan diterima tobat kamu. Kalap ini orang, dicabut pedang, disabet leher si rahib, genap 100 orang. Besar apa kecil dosanya? Super besar. Si penanya, saya tidak yakin pernah membunuh walaupun hanya seorang, gitu ya. Apa sih? Mabuk, berzina, mencuri, semuanya itu dosanya di bawah dosa membunuh satu orang, apalagi 100 orang. Setelah itu pembunuh tadi yang genap 100 orang ingin tetap tobat, nanya ke ahli ilmu, kata ahli ilmu, masih bisa diterima tobatmu asal dengan syarat tinggalkan tempat dan lingkungan pergaulanmu yang buruk, berpindahlah ke tempat yang baik-baik. Akhirnya dia melakukan itu, ditinggalkanlah lingkungannya yang buruk. Tapi di tengah jalan dia mati. Malaikat rahmat dan azab berebut. Kata malaikat rahmat, dia bagianku karena dia sudah tobat. Kata malaikat rahmat, enggak, dia bagianku karena belum sampai ke tempat yang dituju. Allah melerai dengan mengirim satu malaikat lagi, lalu ukur saja kemana yang lebih dekat. Lalu Allah mendekatkan orang itu ke tempat tujuannya. Akhirnya orang itu selamat, diampuni semua dosanya, dan dia jadi ahli surga. Coba si penanya tadi, saya tanya, sebesar apa sih dosa? Saya pernah membunuh enggak? Kalau pernah membunuh, berapa orang yang dibunuh? Apa 100? Saya yakin tidak. Kalau tidak pernah membunuh, dosanya apa sih? Apa berzina? Apa berjudi? Apa merampok? Apa maling? Apa mabuk? Semua itu dosanya masih di bawah membunuh. Kalau 100 pembunuh saja itu tadi masih bisa diampuni dosa-dosanya, apalagi Anda, asal penuhi 7 persyaratan tobat sebagai taubatan nasuha, tobat yang sungguh-sungguhnya. Pertama, berhenti dari dosa-dosa yang kita tobati. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulang kembali. Keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu, minta maaf kepada yang bersangkutan. Kelima, berkaitan dengan waktu, lakukan tobatnya sebelum sakaratul maut. Keenam, masih dengan waktu, lakukan tobatnya sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Sekarang kan masih dari sebelah timur, terbuka lebar pintu tobat. Dan ketujuh, tobatlah dengan landasan niat yang ikhlas karena Allah. Kalau ketujuh hal ini bisa dipenuhi, seluruh dosa yang ditobati insya Allah terhapus. Dan kalau sudah terhapus dosanya, insya Allah neraka yang tadinya dicanangkan untuk kita di-cancel, dibedokkan, dibatalkan, karena tidak ada lagi dosa yang tersisa dalam diri kita. Jadi saran saya kepada si penanya, penuhi ketujuh syarat tadi, lalu isilah sisa waktu hidup yang tersisa di dunia ini seusai tobat dengan ibadah, dengan mengaji, dengan banyak menuntut ilmu, dengan bergaul dengan ahli ilmu dan ahli ibadah, orang-orang soleh, agar kita terimbas dengan kesolehan mereka. Tinggalkan lingkungan-lingkungan yang buruk, kawan-kawan yang akan mengajak kembali kepada keburukan, jauhi mereka, dan dekati, bahkan bergaulah dengan orang-orang berilmu, ahli ibadah, dan orang-orang yang soleh. Demikian ya jawaban kepada penanya tadi. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan jawaban Ustaz. Dan berikut kami angkat pertanyaan dari penelpon, ada Pak Abdurrahman di Jakarta. Silakan Pak Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana kita memahami bahwa ungkapan dari Rasul bahwa Allah itu sudah dari awal sudah menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka gitu. Yang pertama, yang kedua, apakah benar ada perkataan Ali bin Abi Thalib yang mengenai taubat itu bahwa orang enggak tidak kenapa-kenapa itu loh berbuat dosa terus selama dia masih bisa bertobat, terus sampai setan bosan bikin dia berdosa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nah. Pak Abdurrahman nah. Mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqal jannah wa khalaqa laha ahlaha wa qala la ubali. Sesungguhnya Allah menciptakan surga dan juga telah menciptakan calon-calon penghuninya. Lalu Allah berkata, aku tidak peduli. Allah pun menciptakan neraka dan menciptakan calon-calon penghuninya, lalu Allah berkata, aku tidak peduli. Dari hadis ini kita sudah mengetahui bahwa seseorang itu sudah ditentukan ke surganya atau ke nerakanya. Dan ini harus dan wajib kita yakini, termasuk kita semua. Kita ini sudah ditentukan apakah ke surga atau ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua orang begitu. Cuma kita tidak tahu ya apakah kita ke surga atau ke neraka. Adapun orang-orang yang ditakdirkan ke surga, maka ketika hidupnya di dunia, Allah akan takdirkan orang itu menempuh jalan ahli surga. Allah akan mentakdirkan dia beriman, beramal soleh, berbuat kebaikan, menjauhi maksiat, dan mati dalam keadaan demikian, akhirnya masuk surga. Kalau Allah menentukan seseorang itu ahli neraka, Allah pun akan mentakdirkan bagi orang itu untuk menempuh jalan ahli neraka ketika di dunia. Dia kufur, dia syirik, dia bid'ah, dia maksiat dan mati dalam keadaan demikian, kemudian dia masuk neraka. Tidak mungkin Allah mentakdirkan seorang surga, tapi selama di dunianya maksiat terus, sampai mati dalam keadaan maksiat, akhirnya ke surga. Enggak mungkin, itu tidak adil. Atau sebaliknya, seseorang ditakdirkan ahli neraka, tapi ketika di dunia ibadah terus, mati dalam keadaan ibadah, karena takdirnya ke neraka, tetap aja ke neraka. Itu enggak adil. Jadi takdir Allah itu sinergi, lurus berbanding lurus antara hasil akhir ke surga atau neraka dengan ketetapan Allah ketika hidup di dunia yang dialami oleh orang itu. Timbul pertanyaan, kalau demikian adakah alasan kenapa si Anu ke neraka, kenapa si Anu ke surga? Ingat, Allah itu maha adil, Allah itu tidak zalim. Kalau Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka itu karena keadilan Allah, bukan karena zalim. Dan kalau Allah memasukkan seorang ke dalam surga itu karena rahmat dan kasih yang Allah, bukan karena amal orang itu. Di mana letak keadilan Allah kalau Allah memasukkan seseorang ke dalam neraka? Letak keadilannya adalah pasti ada satu alasan yang Allah tahu, yang lain mungkin tidak tahu. Sebagai contoh, banyak contoh. Beberapa di antaranya saya ungkap dan sering saya ungkap dalam beberapa pengajian, termasuk mungkin di Roja ini juga pernah dibahas. Iblis laknatullahi alaih. Iblis itu jin yang ahli ibadah. Kehebatan ibadahnya melebihi kehebatan para malaikat. Tapi iblis yang awalnya seperti itu, kenapa akhirnya menjadi makhluk terkutuk, terlaknat sampai hari kiamat dan akan menjadi penghuni neraka secara abadi? Karena ternyata tanpa diketahui oleh siapapun, di dalam hati iblis ada ketakaburan dengan ibadahnya. Hanya Allah yang tahu dan iblis sendiri, para malaikat yang lain tidak tahu. Kalau ibadah menghadirkan, memunculkan, melahirkan ketakaburan, menunjukkan ibadahnya tidak sah, tidak diterima, karena makna dan hakikat dari ibadah itu adalah khudu dan tazallul, merasa diri rendah, merasa diri hina, bukan merasa diri besar. Allah tahu, yang lain tidak tahu, dan Allah ingin membongkar ketakaburan iblis ini. Salah satu caranya, diciptakanlah Adam, lalu malaikat yang tadinya ahli ibadah disuruh sujud. Iblis yang tadinya ahli ibadah juga disuruh sujud. Malaikat yang selama ini ibadahnya lurus-lurus saja, begitu oleh Allah diperintah sujud ke Adam, enggak banyak komentar, langsung sujud. Taat, tunduk, patuh kepada Allah, karena tidak ada ketakaburan dalam hati mereka. Adapun iblis, ketakaburannya terbongkar di sana. Enak aja harus sujud kepada makhluk yang dianggapnya di bawah dia. Kata Allah, ma mana'aka alla tasjuda id amartuka? Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku memerintahkan kamu untuk sujud? Iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min fir. Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, Engkau ciptakan dia dari tanah. Muncul ketakaburannya. Inilah yang menjadi penyebab kenapa iblis menjadi makhluk terkutuk, terlaknat sampai hari kiamat, karena dalam dirinya ada ketakaburan. Itu penyebabnya. Padahal tadi ahli ibadah. Ini contoh yang pertama. Jadi ada alasan Allah kenapa menyesatkan iblis. Demikian juga contoh lain. Umpamanya dua orang bersahabat, kata Nabi dalam kitab Sahih Bukhari. Satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Ketika ahli ibadah ini berkunjung kepada ahli maksiat, dia sedang melakukan kemaksiatan. Dia tegur, ittaqillah. Takutlah kamu kepada, dan tinggalkan apa yang kamu lakukan itu. Dia menjawab, khallini wa rabbi, biarkan ini urusan aku dengan Allah. Sekali, gak nurut. Dua kali, besoknya ketemu begitu, besoknya ketemu. Sampai ketiga kalinya orang ini berkata, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kamu. Pendek cerita, dua-duanya dimatikan, dan di akhirat, si ahli maksiat masuk surga, si ahli ibadah masuk neraka. Kenapa? Allah bertanya kepada orang yang ahli ibadah yang bersumpah tadi, man dalladhi yata'alla alayya annani la aghfiru li fulan faqad ghafartu lah wa ahbabtu amalak. Siapa yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, aku sudah ampuni dia dan aku membatalkan amal-amal kamu. Kata Abu Hurairah, takallama bi kalimatin aw baqa dunyahu wa akhiratahu. Orang ini mengatakan satu kalimat yang menghancurkan dunia akhiratnya. Akhirnya Allah menyuruh orang ini ke neraka. Timbul pertanyaan, di mana letak keadilan Allah? Kok ahli ibadah ke neraka, ahli maksiat ke surga? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin. Ucapan orang tadi yang menyatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kamu, itu menunjukkan arogansi dia, kesombongan dia. Mengatasnamakan Allah, memvonis seseorang dengan vonis yang hanya layak dilakukan oleh Allah. Mengampuni orang itu hak siapa? Hak Allah, wewenang Allah, manusia enggak punya. Hak Allah direbut oleh dirinya. Itu kesombongan dan arogansi yang luar biasa. Menunjukkan ibadah yang dia lakukan selama ini dilandasi oleh arogansinya itu. Dan itu bertolak belakang dengan ibadahnya. Makanya Allah menyatakan seperti itu. Akhirnya orang itu masuk ke dalam neraka. Adapun ahli maksiat kenapa masuk surga? Dari ucapannya, khallini wa rabbi, biar ini urusan aku dengan Allah. Dia memiliki tauhid, husnudzon yang tinggi kepada Allah. Kemudian dia juga menyadari kemahabesaran Allah. Dan kemungkinan sebelum matinya dia tobat akhirnya ke dalam surga. Jadi selalu ada alasan Allah menyesatkan seseorang atau memasukkan surga seseorang. Ada alasan. Sebagai balasan dari alasan tersebut, maka Allah masukkan ke surga atau ke neraka. Jadi Allah itu pasti adil. Oleh karena itulah, maka seluruh ketetapan Allah termasuk menetapkan seorang masuk neraka, itu karena keadilan Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan kedolimannya. Nanti lebih detail lagi, lebih rinci, ini dibahas dalam bab takdir. Seperti itu. Ya, sampai di sini saja dulu. Sebentar lagi ini muazzin maghrib ya. Sampai di sini, insya Allah kita akan berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang dengan pembahasan tentang neraka. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.